Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كل ولو كره المشركون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan Al-Habib Muhammad Al-Baqir bin Saleh Maula Dawileh, Al-Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'agil, wal-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maula Dawileh, selaku khadimul majlis, mudah-mudahan mereka-mereka dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu membimbing kita semua untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan para habaib, para kiai, para alim ulama, wabil khusus segenap Takmir Masjid At-Taufiqiyah dan segenap para pemuda-pemuda, para pemuda-pemudi Majlis Ar-Ridwan, para hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita mendapat inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam yang mulia ini kita dapat menghadang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita patut bersyukur kepada Allah. Di malam yang sangat mulia ini hati kita masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat kita pergunakan memahami ayat-ayat Allah, dapat kita pergunakan memahami nasihat-nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, lisan kita masih diringankan oleh Allah untuk dapat kita pergunakan bersolawat kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kaki kita masih diringankan oleh Allah untuk dapat menghadiri satu majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu majlis yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu majlis yang tidak ada lain, penuh dengan curahan-curahan rahmat yang diturunkan oleh Allah. Penuh dengan curahan-curahan maghfirah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan malam yang penuh barakah ini kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat curahan-curahan rahmat yang diturunkan oleh Allah, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu yang sudah begitu malam, saya tidak akan panjang lebar. Hanya ingin menyampaikan satu sifat yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membahas semua sifatnya baginda Rasulullah sampai besok pagi tidak akan selesai. Tapi walaupun satu sifat ini akan membawa kita selalu dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang begitu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. yaitu sifat tawadhu, sifat kerendahan hati yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalilullah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, lalu malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril berkata, "Man anta, siapa kamu?" Lalu Nabi Ibrahim menjawab dengan gelar yang diberikan oleh Allah, "Ana khalilullah." Aku adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril datang kepada Nabi Musa dengan pertanyaan yang sama, "Man anta, siapa kamu?" Lalu Nabi Musa pun menjawab dengan gelar yang diberikan oleh Allah, "Ana kalimullah." Aku yang berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril datang kepada Nabi Isa dengan pertanyaan yang sama, "Man anta, siapa kamu?" Nabi Isa pun menjawab, "Ana ruhullah, aku rohnya Allah." Namun para hadirin hadirat, ketika malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang sama, "Man anta, siapa kamu?" Lalu apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjawab dengan kerendahan hatinya, dengan sifat tawadhu'nya. Rasulullah berkata, "Anal yatim, anal yatim. Saya ini anak yatim, saya ini hanya seorang yatim." Farofa darajatu ala sairil anbiya, lalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di atas para nabi-nabi. Niki, Bang. Kalau kita selalu punya sifat tawadhu, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan selalu diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu tingginya derajat beliau, begitu besarnya kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sempurnanya baginda Rasulullah, Rasulullah bukan sombong. Rasulullah tidak congkak, tapi Rasulullah rendah hati. Rasulullah mempunyai sifat tawadhu. Ini yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mempunyai seorang manusia yang diciptakan oleh Allah, yang diberikan kemuliaan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan di dalam hadis qudsi, "Laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak." Kalau bukan karena kamu wahai Muhammad, saya tidak menciptakan alam semesta. Saya tidak menciptakan matahari. Saya tidak menciptakan bulan. Kalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu melihat nama Allah Subhanahu wa taala, dan di samping nama Allah ada nama yang mulia, nama baginda Rasulullah. Kemudian Nabi Adam bertawasul kepada baginda Rasulullah ketika mempunyai dosa, mempunyai kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bertawasul di dalam doanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hei Nabi Adam, dari mana engkau tahu nama Muhammad? Dari mana engkau tahu Rasulullah? Pada Rasulullah belum aku ciptakan. Pada Rasulullah belum aku buat." Kata Nabi Adam alaihissalam, "Aku melihat nama Muhammad, nama Nabi Muhammad di samping namamu ya Allah. Aku yakin bahwasanya beliau seorang manusia yang mulia, seorang manusia yang engkau banggakan, yang selalu dekat denganmu ya Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Benar wahai Adam. Laulahu ya Adam ma khalaqtu. Kalau bukan karena dia wahai Adam, saya tidak menciptakan dirimu. Saya tidak menciptakan dirimu wahai Adam. Kalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kebesaran Rasulullah. Ini kemuliaan Rasulullah. Bahkan karena mulianya Rasulullah, pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bi abi wa ummi, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu qabla al-asya." Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, tolong kabarkanlah kepadaku apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Lalu baginda Rasulullah menjawab, qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Wahai Jabir, ketahuilah wahai Jabir, yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu adalah cahaya nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipancarkan dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemuliaan baginda Rasulullah. Kesempurnaan baginda Rasulullah. Imam Busiri di dalam burdanya mengatakan, "Kazzahra fi tarafin wal badri fi syarafin wal bahri fi karamin wad dahri fi himami." Wajah beliau halus seperti bunga, mulia seperti bulan purnama, rendah hati seperti lautan, dan bersemangat tinggi seperti zaman. Lam ya'ti basyarun ala mithli khalqi fi nadarihi wa sam'ihi wa nutqi. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam pandangan matanya, baik di dalam tutur katanya, baik di dalam pendengarannya. Fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithali. Tidak ada makhluk pun yang setara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita contoh. Ini yang harus kita tiru. Selalu mempunyai rendah hati akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meniru orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya manusia, kalau sudah diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi derajat sedikit yang tinggi oleh Allah, pasti mempunyai sifat takabur. Pasti mempunyai sifat sombong. Pasti mempunyai sifat congkak. Tapi kita lihat Rasulullah, ketika diberi kemuliaan yang tinggi oleh Allah, syadidul haya wa tawadhu, semakin pemalu dan semakin rendah hati Rasulullah. Kalau kita niru Fir'aun, kenal sama Fir'aun Pak? Kenal enggak Pak? Kenalan di mana? Fir'aun ketika mendapat kedudukan yang tinggi menjadi seorang raja, sombong Fir'aun. Ana khul. Di dalam ayat Al-Quran mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu yang maha tinggi. Ini Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Korun juga begitu, ketika mendapat kekayaan yang banyak, bahkan karena kayanya Korun membangun istana dari emas di tengah padang pasir. Sombong Korun, mengatakan utitu ala ilmin indi. Saya mendapatkan harta ini karena kepintaranku, karena kecerdasanku. Dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Sombong. Lihat Rasulullah mendapat kedudukan yang tinggi, selalu mempunyai sifat tawadhu. Maka dari itu mudah-mudahan ketika keluarnya kita dari majelis ini, kita mempunyai sifat yang sangat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita keluar dengan sifat tawadhu. Kita keluar dengan sifat rendah hati dan mudah-mudahan kita semua selalu didekatkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati kita dipenuhi dengan mahabbah dengan Rasulullah. Selalu kita ini diberi kemudahan untuk menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang terakhir mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda Rasulullah masuk ke dalam surga Allah bersama barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Wahdinal husna bi hurmatihim. Wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.